Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوانا في الدين عزكم الله. إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan syarat-syarat sholat. Terakhir kita sampaikan syarat-syarat yang ke-8, yaitu istiqbal kiblah, menghadap ke arah kiblah. Masuk syarat yang ke-9, an-niyatu, niat. La taskutu biha, tidak gugur dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sakit, mesti ada niat untuk sholat. Dalam keadaan sholat di atas kendaraan, mesti ada niat untuk sholat. Beda halnya dengan menghadap kiblat. Ini berlaku bagi yang mampu, adapun yang tidak mampu, atau dalam beberapa keadaan. Seperti sholat di atas kendaraan, sholat sunnah ketika safar. Boleh menghadap ke mana saja arah kendaraannya menghadap. Atau dalam keadaan ketakutan yang sangat luar biasa dalam peperangan. Boleh dia sholat dalam keadaan berjalan. Ada sholat dalam keadaan naik kendaraan. Nah, baju menutup aurat. Ini bagi yang mampu. Ketika seorang pada suatu kondisi tidak memiliki apapun untuk menutup auratnya, seperti halnya seorang di penjara misalkan, diikat dalam keadaan dilepas semua pakaiannya, ya, tidak bisa untuk menutupi auratnya, maka boleh dalam keadaan sholat seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi berkaitan dengan niat, tidak gugur dalam keadaan apapun, mesti ada niat. Nah, di hadis Umar, berdasarkan hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat. Rasulullah mengatakan sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Para ulama menyebutkan niat itu ada dua bentuk. Yang pertama, niat untuk melaksanakan ibadah itu sendiri. Yang kedua, niat ibadahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat, ada niat untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, hendaklah niat kita ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sebagian orang ada niat untuk melaksanakan ibadah tersebut, tapi terluputkan niat yang kedua, yaitu diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang sholat niat untuk melaksanakan sholat dalam hatinya. Tapi di sisi lain, ada niatan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain. Berarti tidak sempurna dalam niatnya. Nah, atau seorang melaksanakan ibadah yang lainnya. Ada niat dalam hatinya melaksanakan ibadah tersebut. Tapi di sisi lain ada niatan yang lain untuk mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain. Nah, yang semacam ini belum sempurna niatnya. Nah, sehingga tatkala kita melaksanakan suatu ibadah, yang pertama kita niat untuk melaksanakan ibadah itu sendiri. Ketika sholat, niat untuk melaksanakan sholat. Berwudu, niat untuk melaksanakan wudu. Di sisi lain, ibadah kita diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meniatkan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat adalah hati. Nah, bahkan ini pun disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu Ta'ala. Bahwasannya tempatnya niat itu adalah hati. Nah, disebutkan juga oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu Ta'ala, an-niyah mahalluha al-qalbu dunna lisan bittifaqihim. Niat itu tempatnya adalah di dalam hati, bukan dalam lisan. Ini menurut kesepakatan para ulama. Nah, wa haqiqatuha al-azmu ala syai. Hakikat niat itu adalah tekad kuat untuk melakukan suatu perkara. Ini namanya niat. Tekad kuat untuk melakukan suatu perkara. Ini namanya niat dan hakikat niat. Nah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah bertekad kuat untuk melakukan suatu perkara, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, kalau sudah ada niatan yang kuat untuk melakukan suatu perkara, lakukan perkara tersebut dan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini niat, tekad kuat untuk melakukan suatu perkara. Ya. Dan beda antara niat dengan sekedar lintasan pikiran. Nah, kalau lintasan pikiran, nah, ini tidak berpengaruh. Ya. Kadang-kadang terlintas dalam pikiran kita, misalkan, untuk melakukan suatu kebaikan atau suatu kejelekan. Nah, maka ini belum berpengaruh. Tidak berkaitan dengan dosa atau pahala, kalau sekedar lintasan pikiran saja. Nah, tapi kalau sudah berupa niat, ya, jika seorang berniat untuk melaksanakan kebaikan, kemudian dia tidak bisa melakukannya, mendapatkan pahala yang sempurna. Kalau berniat untuk melaksanakan kebaikan, kemudian dia melakukannya, dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat, sampai 70 kali lipat, sampai lipatannya sangat banyak. Begitupun ketika seorang berniat untuk melaksanakan kejelekan, kemudian dia meninggalkannya, tidak melakukan kejelekan tersebut, dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dicatat sebagai pahala yang sempurna. Ketika seorang berniat untuk melaksanakan kejelekan, nah, kemudian dia tidak melakukan kejelekan tersebut, tapi bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan takut manusia, ini sudah tercatat sebagai suatu kejelekan. Nah, ya. Seorang berniat untuk mencuri. Sudah tekad kuat untuk mencuri. Nah, dia persiapkan pelengkapan-pelengkapan untuk mencuri. Nah, ketika dia hendak melakukannya, lihat ada orang lewat. Tidak jadi mencurinya. Karena takut manusia, maka yang semacam ini sudah tercatat sebagai suatu kejelekan. Dikarenakan ketika seorang hendak melakukan kejelekan, kemudian dia meninggalkannya dan tercatat sebagai suatu kebaikan, innama tarakahu min jarai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dia meninggalkannya karena aku. Adapun kalau meninggalkannya karena takut manusia, nah, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah tercatat sebagai suatu fitrika. Atau kita misalkan, seorang sedang berpuasa, kemudian sudah ada niat untuk berbuka. Bukan lintasan pikiran, kalau lintasan pikiran kadang ada ya. Nah, aduh kayaknya enak buka. Nah, tapi ini tekad kuat untuk berbuka. Ya. Dia sudah bawa piring, kemudian ngambil nasi. Dengan niat seperti itu, maka dinyatakan dia sudah berbuka. Walaupun dia tidak jadi makan. Nah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat-niatnya. Sehingga niat itu merupakan tekad yang kuat. Ya. Sekali beda dengan lintasan pikiran. Kalau yang saya pikir bukan tekad yang kuat, tapi sebenarnya lintasan pikiran saja. Nah, selintas ingin melakukan ini, selintas ingin melakukan itu. Nah, barakallahu fikum. Wala yusra'u at-talafudu biha. Tidak disyaratkan atau tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffad biha. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melafadzkan niat. Nah, kalau seandainya melafadzkan niat itu adalah sunnah, niscaya akan dinukilkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mungkin para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melafadzkan niat. Nah, walam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalika. Dan tidak datang keterangan bahwasanya salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya hukmu at-talafud bin niyyah bid'ah. Hukum melafadzkan niat termasuk di antara kebid'ahan. Nah, hukum mengeraskan niat termasuk di antara kebid'ahan. Ini sebutkan asal Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wal jahru bin niyyah la yajibu wa la yustahab bi tibaqil muslimin. Mengeraskan niat. Ini perkara tidak wajib. Tidak juga disunahkan. Menurut kesepakatan kaum muslimin. Bal jahil bin niyati mubtadi'un. Mukhalifun asy-syari'ah. Bahkan. Orang yang mengeraskan niat. Dia adalah orang yang melakukan kebid'ahan. Menyelisihi syariat. Nah. Idza fa'ala dhalika mu'taqidan annahu min asy-syari'ah wa huwa jahilun dhal. Kalau dia melakukannya, melafadzkan niat, nah, dengan meyakini bahwasanya itu bagian daripada syariat, maka dia bodoh dan sesat. Nah. Ya. Sehingga jelas bahwasannya melafadzkan niat ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sebagian orang takalluf memberat-beratkan diri. Nah, bahwasanya niat itu harus berbarengan dengan takbir. Nah, dia takbir sambil usolli, pusing kan? Nah, usolli Allah. Nah, emang ada qaul di antara para imam bahwasanya ya niat solat itu ketika dia hendak takbir. Nah, tapi bukan berarti takalluf memberat-beratkan diri. Nah, ya, sambil usolli kemudian sambil takbir dibarengkan. Usalli Allah, salli Allah. Kadang-kadang ketika takbir Allahu Akbar belum pas, ulangi lagi. Nah, Allahu Akbar belum pas, enggak pas dengan niatnya, enggak bareng dengan niatnya. Nah, ulangi lagi. Ya. Karena pendapat yang kuat, niat boleh mendahului sebelum takbiratul ihram. Nah, dan juga tentunya tatkala kita berdiri, ya, hendak melaksanakan sholat, itu sudah ada niat. Nah, sudah ada niat untuk melaksanakan sholat. Sehingga tidak memberat-beratkan. Harus barengan dengan takbir. Dalam hati niat, kemudian takbir Allah Akbar. Kadang kita dapatkan orang ulangi lagi. Jadi was-was. Ya. Was-was, wah ini enggak pas. Enggak bareng. Belum sempurna. Enggak afdol. Ulangi lagi, yang ada was-was. Padahal ketika dia berdiri, ya, hendak takbir, sudah ada niat untuk melaksanakan sholat. Nah, ini kadang-kadang yang banyak menimpa sebagian kaum muslimin, was-was dalam sholat. Di antara bentuknya seperti ini. Nah, masuk kepada al-mas'alatu rabi'ah. Al-mas'alatu rabi'ah fi arkaniha. Masalah yang keempat tentang rukun-rukun sholat. Telah kita bahas sebelumnya tentang syarat-syarat sholat. Ada berapa? Ada 9. Nah, masuk kepada masalah yang keempat, yaitu rukun-rukun sholat. Al-arkan, rukun-rukun, hiya ma tatakawanu min hal ibadat. Sesuatu yang ibadah tersusun dari perkara-perkara tersebut. Ini rukun. Nah, rukun wudu. Maksudnya wudu tersusun daripada rukun-rukun tersebut. Nah, begitupun rukun sholat. Sholat tersusun daripada perkara-perkara tersebut. Nah, wala tasihul ibadatu illa biha. Tidak sah sholat kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Bedanya syarat dengan rukun. Kalau dilihat dari sisi definisi, telah kita jelaskan bahwasannya sholat itu ma'yaljamu min adamihil adam wala yaljamu min wujudihi alwujud. Perkara yang mengharuskan tidak adanya tidak ada. Ketika seorang misalkan sholat tidak ada syaratnya, maka tidak sah sholatnya. Nah, dan tidak mengharuskan dengan adanya itu ada. Di antara syarat sholat itu wudu. Seseorang punya wudu. Apakah dia mesti sholat? Tidak mesti, kan? Pulang ke rumah, misalkan ingin wudu, silakan wudu. Tapi tidak wajib dia sholat. Nah, ini syarat. Kalau rukun, ma yalzamu min wujudil wujud, wa yalzamu min adamil adam. Perkara yang melazimkan, mengharuskan dengan adanya itu ada. Ketika dipenuhi rukun-rukunnya, sah sholatnya. Nah, ketika tidak ada rukun-rukun, tidak dipenuhi rukun-rukun, maka tidak sah sholatnya. Ya. Ketika ada, maka dianggap ada sholatnya, sah sholatnya. Ketika tidak ada, maka tidak sah sholatnya. Nah, dan setiap ibadah itu ada syarat-syarat, begitu juga ada rukun-rukun. Wudu ada syarat-syaratnya. Nah, ada juga rukun-rukunnya. Sholat pun ada syarat-syaratnya, ada juga rukun-rukunnya. Haji pun demikian. Ada syarat-syaratnya, ada juga rukun-rukunnya. Nah, perbedaan yang lain, wal farqu bainaha wa bainasy syurut, perbedaan antara rukun-rukun dengan syarat-syarat, أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معه. Sesungguhnya syarat itu mendahului dalam suatu ibadah dan berlanjut dengannya terus menerus. Misalkan sekarang syarat sahnya sholat apa? Taharah, berwudu. Sholat dulu, berwudu dulu, wudu dulu, ya, yeah. Mendahului. Nah, wudu dulu kemudian sholat. Dan ketika sholat dia mesti dalam keadaan memiliki wudu berlanjut. Nah, menghadap arah kiblat. Sebelum sholat kita sudah menghadap arah kiblat. Nah, dikatakan ini syarat. Yeah. Dan ini berlanjut ketika kita sholat pun harus menghadap ke arah kiblat. Syarat. Nah, yeah. Begitupun syarat-syarat yang lainnya. Nah, mendahului sebelum suatu ibadah dan terus-menerus berlanjut ketika dia melaksanakan ibadah. Ini syarat. Wa amal arkan fahiya allati tastamilu 'alayha al-ibadah min aqwal wa af'al. Adapun rukun-rukun yaitu yang mencakup padanya suatu ibadah. Nah, berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Ini rukun. Yeah. Jadi ada pada ibadah itu. Yeah. Tidak di awal. Tidak mendahului ibadah, tapi ada pada ibadah tersebut. Nah, baik berupa ucapan atau perbuatan. Yeah. Kalau sholat misalkan, ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini rukun. Nah, itu pada sholat. Yeah. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah perbedaan rukun dengan syarat? Paham insyaAllah ya? Wa arkanuha arba'ata asyara ruknan. Rukunnya ada 14 rukun. La taskutu amdan wala sahwan wala jahlan. Tidak gugur. Baik dikarenakan sengaja, atau dikarenakan lupa, atau dikarenakan tidak tahu. Ya. Ada syarat. Ada rukun, ada juga kewajiban. Kalau rukun, ketika seorang lupa melakukannya, tidak gugur rukun tersebut. Ya. Misalkan, seseorang sholat, lupa tidak ruku, tiba-tiba sujud. Bagaimana sholatnya? Nah, tidak sah, walaupun dia lupa. Ya. Akan tapi dia harus menambah satu rokaat. Atau kalau belum jauh jaraknya dengan rukun yang ditinggalkan, dia kembali kepada rukun tersebut. Ada pembahasan tertentu dalam masalah ini. Yang jelas kalau dia melanjutkan sholatnya dalam keadaan seperti itu, tanpa menambah rokaat, ya, maka sholatnya tidak sah. Ya. Sujud tanpa ruku. Barakallahu fikum. Tiga rukun itu tidak gugur walaupun dikarenakan lupa atau dikarenakan tidak tahu, apalagi dikarenakan sengaja. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban, ya, ketika meninggalkannya karena lupa, gugur kewajiban tersebut. Nah, misalkan tasawuf awal, rukun sholat. Ketika kewajiban sholat. Ketika seorang dia tasawuf awal, tiba-tiba langsung berdiri, maka gugur kewajiban tasawuf awal. Akan tapi ditambal dengan sujud sahwi. Tidak perlu menambah rokaat. Atau kalau sudah berdiri tegak, tidak perlu kembali lagi duduk untuk tasawuf awal. Cukup dengan sujud sahwi di akhir rokaatnya. Sebelum salam. Barakallahu fikum. Tapi kalau rukun, tidak gugur walaupun dikarenakan lupa. Wabayanuha kama yali. Penjelasannya sebagaimana berikut ini. Yang pertama di antara rukun-rukun sholat, al-qiyam. Berdiri. Fil fardi al-qadir. muntasiban. Berdiri pada sholat wajib bagi yang mampu tegak berdiri. Nah, ya, pada sholat wajib. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, dan berdirilah kalian dalam keadaan tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibn Husain. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, dan kalau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan berbaring. Ini urutan. Ya. Ini menunjukkan kalau seorang salat dalam keadaan berdiri, dia mampu berdiri tapi memilih duduk dalam salat wajib, tidak sah salatnya. Berdiri dalam salat wajib termasuk rukun. Nah, begitupun ketika seorang tidak mampu berdiri, hanya mampu duduk. Nah, dalam sholat wajibnya, tapi dia milih berbaring, maka tidak sah sholatnya. Nah, ya jadi berurutan. Kalau tidak mau berdiri, duduk. Kalau tidak mau duduk, boleh berbaring. Barakallahu fikum. Fa'in tarokal qiyama fil faridati li'udrin, famaradin wa khawfin wa ghairi dhalika, fa'innahu yu'adharu bidhalik. Kalau meninggalkan berdiri, ya tidak berdiri dalam sholat wajib dikarenakan suatu udzur seperti sakit atau dikarenakan khauf, rasa takut dan yang lainnya di antara udzur-udzur syar'i, maka diberikan udzur hal itu. Nah, tidak mengapa. Ya. Kalau yang sakit, sholat dalam keadaan duduk, enggak apa-apa. Ya. Kalau tidak mau berdiri, wa yusalli hasba halihi qa'idan aw ala jambin. Salat sesuai dengan keadaannya, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Nah. Amma salatun nafilah. Adapun salat sunnah. Fa innal qiyama fiha sunnatun wa laysa ruknan. Maka berdiri dalam sholat sunnah hukumnya sunnah, bukan rukun. Ya, hukumnya apa? Sunnah, bukan rukun. Kalau dalam sholat sunnah, ya. Ma dalilnya? Nabi SAW sholat malam dengan sholat yang panjang dalam keadaan berdiri. Dan dalam satu hari Rasulullah SAW sholat malam dengan sholat yang panjang dalam keadaan duduk. Padahal ketika itu Rasulullah mampu berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam sholat sunnah ini, walaupun dia mampu berdiri, boleh sholat dalam keadaan duduk. Tapi, pahalanya setengah bagi orang yang berdiri. Nah, ketika duduk, setengah dari sholatnya orang yang berdiri. Tapi kalau memiliki udzur, ya, memiliki udzur, pahalanya sempurna. Walaupun dia sholat dalam keadaan duduk, dikarenakan sakit, tidak bisa berdiri, pahalanya sempurna seperti orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Tapi kalau dia mampu berdiri, memilih duduk, pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Nah, adapun Rasulullah SAW min khususiyah, termasuk di antara kekhususan Nabi SAW. Jangan sampai ada pikiran Rasulullah berdiri setengah, pahalanya tidak. Tapi ketika ada orang yang mengatakan, Rasulullah, kenapa engkau sholat dalam keadaan duduk, kalau engkau mengatakan bahwasanya orang yang sholat duduk itu setengah pahalanya daripada orang yang berdiri. Nah, Rasul mengatakan itu termasuk di antara kehususannya. Nah, ana lastu kahai atikum. Aku tidak seperti kalian, kata Nabi SAW. Nah, ini kehususan Nabi SAW. Walaupun sholat dalam keadaan duduk, tidak berkurang pahalanya. Nah, ada punya lainnya. Kalau mampu berdiri, kemudian sholat duduk dalam sholat sunnah, setengah pahalanya. Sholatnya sah, tapi setengah dari pahala orang yang sholat berdiri. Tapi kalau dia mampu berdiri, memilih duduk dalam sholat wajib, apa hukumnya? Tidak sah. Nah, lakin salatul qa'im fiha afdal min salatil qa'id. Akan tapi, salat dalam keadaan berdiri, dalam salat sunnah lebih afdal daripada salat dalam keadaan duduk. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'id ala nisbi min salatil qa'im. Salatnya orang yang duduk setengah dari pahala salatnya orang yang dalam keadaan berdiri. Nah, ya. Jadi jelas dari apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib hukumnya apa? Rukun. Nah, tapi berdiri bagi yang mampu dalam sholat sunnah hukumnya apa? Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ketika orang yang mampu berdiri dalam sholat wajib tapi memilih duduk, hukumnya apa? Tidak sah sholatnya. Nah, dan bagi yang memiliki udhur, tidak mampu berdiri, kemudian sholat wajib dalam keadaan duduk, bagaimana pahalanya? Sempurna. Akan kita bacakan nanti hadis-hadis berkaitan dengan hal ini. Nah, adapun dalam sholat sunnah, orang yang mampu berdiri, tapi memilih untuk duduk dalam sholat sunnah, sah tidak sholatnya? Sah, tapi pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Nah, kalau orang yang dia tidak mampu sholat berdiri dalam sholat sunnah, kemudian dia sholat duduk, dikarenakan tidak mampu berdiri dalam sholat sunnah, bagaimana pahalanya? Sempurna. Ya, akan kita sebutkan nanti al-adillah, dalil-dalil dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, masih satu rukun yang kita sebutkan, dan masih ada rukun-rukun yang lainnya. Nah, sekaligus ini berkaitan dengan apa? Sifat sholat Nabi. Pembahasan rukun-rukun sholat masuk ke dalam pembahasan sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, subhanallah bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.